yeah. Kondisi keuangan gak ada pemasukan, malah datang cobaan. Orang pada nikahan, gua kutu kondangan. Biar mereka gantian, entah itu kapan gua bakal nikahan. Cewek gak pernah punya, pada jauhin gua. Enggak tahu kenapa, ya udah gitu aja. Buat kepelaminan gua cuma jadi pelarian. Gua jadi ketakutan kalau gak bisa nikahan. Gua gagal mulu. Sudah man. Lalu jalan buntu. Kakak pernah nemu. Ya Allah, itu jalan lurus. Ada tuh waga Padma 6 cupan. Undangan kondangan. Undangan kondangan.